Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah. Pada pertemuan yang terakhir sampai pada ayat yang ke-66. Kita masuk pada ayat yang ke-67 dan yang selanjutnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in qala Musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah langsung membahas dari ayat yang ke-67 sampai ke-74. Ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-74. Beliau menjelaskannya dalam satu penjelasan panjang ya. Masih tentang kisah Bani Israel. Kita baca satu persatu, ayat per ayat. Wa in qala Musa liqaumihi, dan ingatlah oleh kalian ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Di sini ada penyebutan baqarah, sapi betina. Dan dari penyebutan baqarah dalam surat Al-Baqarah ini, sehingga dinamakan surat ini dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang padanya ada kisah tentang sapi betina. Dan tentunya penamaan surat dengan surat Al-Baqarah adalah penamaan yang tauqifi, yang datang dari para salaf, bukan sesuatu yang diada-adakan. Dan demikian para sahabat menyebutnya dengan surat Al-Baqarah. Sehingga jangan sampai datang seseorang sok hikmah, sok bijak, kemudian dia mengatakan gak boleh menamakan surat dengan surat Al-Baqarah, penghinaan katanya. Masa surat ayat Al-Quran dinamakan surat sapi betina misalkan. Sok bijak dia. Ya. Hati-hati dari orang yang seperti ini. Nah, karena penamaan seperti ini ya adalah penamaan yang datang dari para pendahulu kita. yang mereka lebih tahu tentang agama ini daripada kita. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ketika datang penamaan surat Al-Baqarah, maka kita namakan dengan surat Al-Baqarah tanpa kita mengorek-ngoreknya, tanpa kita memprotesnya, tetapi kita namakan surat ini dengan surat Al-Baqarah. Perhatikan, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Perhatikan di sini baqaratan. Baqaratan di sini umum. Nah. Lafaz yang nakirah. Sapi betina. Qalu atattakhidhuna huzwa. Kemudian mereka berkata kepada Musa alaihi salatu wasalam, atattakhidhuna huzwa, wahai Musa, apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Kita disuruh nyembelih sapi betina, apa kaitannya? Apakah engkau menjadikan kami, wahai Musa, sebagai bahan ejekan? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari termasuk sebagai orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Aku berlindung kepada Allah dari termasuk dari golongan orang-orang yang bodoh. Perhatikan, nah, apa yang dilakukan oleh Bani Israel ketika itu. Yang mestinya ketika Nabi Musa mengatakan Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina, mestinya apa? Imtathalu li amrih. Mestinya langsung dikerjakan, enggak ada protes, enggak ada ini, ya. Nah, tetapi di sini mengatakan atattakhidhuna huzwa, wahai Musa, apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Ya. Maka yang semestinya bagi seorang hamba, na'am, dia tunduk dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa dia memprotes, ya. Nah, kemudian setelah mereka faham bahwasannya ini benar, bahwasannya Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina, telah dijelaskan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam, dan mereka yakin bahwasannya itu benar, bahwasannya ada perintah untuk menyembelih sapi betina. Kemudian tidak sampai di situ yang mestinya mereka langsung kerjakan, tetapi masih ada embel-embelnya, ya. Apa yang mereka katakan? Qalu du'u lana rabbak yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, wahai Musa, mohonkanlah kepada Allah, kepada Rabbmu untuk kami, agar Allah menjelaskan kepada kami sapi seperti apakah itu, sapi betina yang seperti apakah itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam berkata kepada mereka, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya sapi itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Awanum baina dzalik, tengah-tengah di antara itu, enggak tua, enggak muda. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan. Ya mestinya dari awal tadi, enggak usah nanya lagi apa ininya, apa itunya. Nah, karena lafaz baqarah di sana umum, antad bahu baqaratan, sapi betina, sigah naqirah. Ya mestinya mereka ketika menyembelih sapi betina mana saja sudah sah. Tapi demikianlah kebiasaan mereka, banyak embel-embelnya. Hatta nanti dalam ayat wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak mengerjakan. Di ayat yang ke-71. Hampir-hampir mereka tidak akan mengerjakan perintah tersebut. Tadi setelah embel-embel yang banyak. Di antaranya yang pertama mereka mengatakan, "Ya Musa, berdoalah kepada Allah, mohonkan kepada Allah untuk menjelaskan kepada kami seperti apakah sapi betina itu." Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan sabar menghadapi mereka. Ya, sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda. Tengah-tengah antara itu. Faf'alu ma tu'marun, kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian. Nah, belum puas. Ya. Nah, masih apa istilahnya? Nah. Ta'annud, ya, menyusahkan diri gitu. Yang mestinya langsung kerjakan sapi betina apapun, kalau dari awal tadi dia sembelih sah sudah. Nah, tapi ya ta'annud, mempersusah diri ya, menyusahkan diri, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun jadinya menyusahkan mereka, karena mereka menyusahkan diri, akhirnya Allah jelaskan seperti ini, seperti ini, seperti itu. Kalau mereka tidak bertanya dengan pertanyaan seperti ini, sapi betina mana saja, yang seperti apa saja, sah. Ya. Tapi ta'annatu, mereka berlebih-lebihan. Ya. Menyusahkan diri dengan kasratu soal, dengan banyak bertanya. Ya. Nah, banyak bertanya, menyusahkan diri. Ya mestinya ketika dia tahu disuruh menyembelih sapi betina, sudah sapi betina apa saja sah. Nah, yang nanti akan disebutkan tentang kaitannya penyembelihan sapi betina ini, itu kaitannya dengan apa? Kisah perselisihan tentang pembunuhan, ada yang dibunuh. Nah, mereka saling tuduh siapa yang dibunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih sapi betina, kemudian memukulkan bagian sapi betina tersebut ke mayit yang mati, ya, sehingga hidup lagi mayit tersebut, dan menjelaskan siapa yang membunuhnya. Nah, jadi Bani Israel sudah mengalami sesuatu yang dahsyat, ya. Sesuatu yang luar biasa, sampai mengalami orang hidup kembali, gitu. Melihat orang hidup kembali. Ini kaitannya dengan kisah penyembelihan sapi, yaitu sapi betina. Namun mereka ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi betina tidak langsung yastaslim li amrih, tidak langsung menerima, kemudian melaksanakan perintah tersebut, masih yata'annad, menyusahkan diri, tanya begini, tanya begitu, sapi yang seperti apa. Nah. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sapi tersebut yaitu sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Faf'alu ma tu'marun." Kerjakanlah oleh kalian apa yang diperintahkan. Enggak cukup sampai di situ. Qalu, mereka mengatakan lagi, "Ud'u lana rabbak yubayyin lana ma launuha." Mohonkanlah kepada Allah untuk kami, ya, untuk menjelaskan apa warna sapi betina tersebut. Masih, nah, kesana kemari, ya. mestinya tadi langsung selesai ketika diperintahkan sapi betina sembelih. Enggak usah nanya ini nanya itu. Ya, ketika nanya ini nanya itu maka dipersusah juga. Ya. Nah. Maka mereka ta'annatu menyusahkan diri bertanya tentang warnanya lagi, akhirnya dipersusah dengan warna yang harus begini dan begitu. Mereka mengatakan, wahai Musa, mohonkanlah kepada Allah untuk kami agar menjelaskan apa warnanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Kemudian Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya sapi betina itu adalah sapi yang berwarna kuning, yang murni kuningnya, enggak ada warna yang lain, dan sangat kuning warnanya. Tasurrun nadhirin, dan menyenangkan orang yang melihatnya. Yang melihat sapi ini orang senang. Nah, tentunya ini warna yang mungkin sulit dicari, tapi karena mereka nanya tentang warna, akhirnya dijelaskan warnanya demikian. Ya. Yang jika mereka enggak tanya tentang warna, maka warna apa saja sapi tersebut sah. Tapi ta'annatu menyusahkan diri dengan kasratu soal, banyak bertanya. Ya. Nah. Tersebut dalam suatu hadis, innama ahlaka man kana qablakum. Apa? Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian dengan apa? Di antaranya dengan banyak bertanya. Nah. Baik. Mereka tidak mentaati nabi mereka, dan terlalu banyak bertanya. Dikasroti mas'alatihim, karena banyaknya bertanya. Kemudian karena mereka bertanya tentang warna, ya akhirnya disebutkan warnanya demikian dan demikian. Warnanya adalah warna sapi yang kuning, yang murni kuningnya, enggak ada warna yang lain, dan kuning sangat, ya. Nah, kuning tua, ya, yang kuning yang sangat. Ya. Tasurun nadhirin, yang menyenangkan orang yang melihatnya. Kemudian setelah dijelaskan tentang warnanya, masih belum puas. Masih kesana dan kemari. Qalu, mereka berkata lagi, ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Allah untuk kami agar menjelaskan kepada kami apa hakikat sapi betina tersebut. Nah, sungguhnya sapi betina tersebut masih samar atas kami. Wa inna insyaallah lamuhtadun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan diberi petunjuk untuk mendapatkan sapi tersebut. Masih meminta lebih rinci lagi tentang sapi tersebut. Sehingga karena pertanyaan seperti ini, akhirnya mereka pun dipersusah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jenis sapi tersebut. Qala, kemudian Nabi Musa menjawab, innahu yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratul ladzalulun tuthirul ardha wa la taskil harf musallamatul la syiyata fiha. Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya sapi betina tersebut adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, belum pernah dipakai untuk bertani, wa la taskil harf, dan belum pernah dipakai untuk mengairi tanah pertanian. Musallamatun, sapi betina tersebut adalah sapi betina yang tidak cacat. La syiyata fiha, dan tidak belang. Tidak ada warna kecuali kuning. Qalul ana ji'ta bil haq. Kemudian barulah setelah penjelasan-penjelasan ini mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haq. Mereka berkata, "Ha, sekarang baru engkau mendatangkan untuk engkau menjelaskan tentang hakikat sapi tersebut." Fadzabahuha, maka kemudian mereka menyembelihnya. Menyembelih sapi betina yang diinginkan tersebut. Wa makadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak mengerjakan. Ya, karena ketika diperintah tadi masih kesana dan kemari. Tanya ininya, tanya itunya, warnanya ya, yang seperti apa ya. Nah, tua atau muda ya, dan seterusnya. Padahal jika mereka langsung menerima apa yang Allah perintahkan untuk menyembelih sapi betina, maka sapi betina apapun ya, sah. Nah, tapi karena mereka menyusahkan diri dengan banyak bertanya, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pun menyusahkan mereka dengan jenis sapi yang harus begini dan harus begitu. Wa makadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak mengerjakan. Nah, kemudian ayat yang ke-72, ini kaitannya dengan ayat di atas. Wa id qultum nafsan. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa, kemudian kalian saling tuduh, ya, siapa yang membunuh jiwa tersebut? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap apa yang ada dalam hati kalian, apa yang kalian sembunyikan. Allah singkap. Nah. Fakulna, maka kami berkata, idribuhu biba'diha, pukulkanlah atau pukullah mayat ini yang menjadi perselisihan siapa yang membunuhnya sehingga saling tuduh. Pukullah mayat ini biba'diha, dengan sebagian anggota badan sapi betina yang disembelih tadi. Pukulkanlah. Nah. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang mati. Mayit tadi hidup lagi dengan dipukul dengan anggota badan sapi betina tersebut. Wa yurikum ayatihi, dan demikian Allah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya. La'allakum ta'kilun, agar kalian mengerti, agar kalian tahu kuasanya Allah yang maha kuasa. Nah, dan demikianlah hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala na'am tetapkan, ada hikmah di situ. Di sini bisa jadi atau bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala langsung menghidupkan mayit tadi ya, tanpa harus begini dan begitu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan adanya sebab. Nah, dengan tadi dipukulkannya anggota sapi, anggota badan sapi betina tadi, kemudian hidup lagi orang yang mati tersebut. Nah, demikianlah Allah menghidupkan yang mati dan memperlihatkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya kepada kalian. La'allakum ta'kilun, agar kalian mengerti, faham. Sehingga Bani Israel sungguh mengalami peristiwa yang luar biasa, sampai melihat langsung orang yang mati hidup lagi. Allah berikan kepada mereka, Allah perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya. Nah, yang sangat banyak diantaranya ini. Belum lagi yang laut terbelah ya. Nah, menjadi dua gunung, mereka bisa berjalan di antara dua air yang menggunung. Belum lagi yang lain dan lain ya, dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Allah perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan terlihat na'am yang dusta di antara mereka ya, karena saling tuduh tadi siapa yang membunuh jiwa tersebut ya, kemudian Allah singkap apa yang mereka sembunyikan ya, Allah hidupkan mayit itu kembali, Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka mengerti, faham. Setelah itu Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian hati-hati kalian keras. Ya, subhanallah. Padahal sudah melalui peristiwa-peristiwa luar biasa. Ya. Dengan berbagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada mereka. Thumma qasat qulubukum. Faya subhanallah. Nah. Kemudian hati-hati mereka keras lagi. Ya. Nah. Mimba dzalik. Setelah itu hati mereka keras lagi. Fahiya kal hijaru, bahkan hati mereka seperti batu. Au asyadu qaswah, atau bahkan lebih keras dari batu. Ya. Nah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Mereka dikatakan lebih keras dari batu karena kalau batu ya. Naam, masih ada manfaatnya, faedahnya ya. Batu, dari batu itu ada sungai-sungai yang mengalir airnya dari batu tersebut. Ya. Masih bermanfaat batu ini. Masih mengalirkan air sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada yang batu tersebut ya, darinya itu dari batu tersebut ya, karena belah atau batu yang belah kemudian keluarlah mata air dari batu tersebut ya. Sehingga batu masih lebih lunak ya, dari hati-hati mereka. Batu masih ada yang belah kemudian keluarlah air atau mata air dari batu tersebut. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan di antara batu tersebut ada yang dia jatuh dari tempatnya ke bawah karena takut kepada Allah. Yahbitu min khasyatillah, ada batu yang jatuh karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Hati-hati mereka lebih keras daripada batu. Padahal mereka telah mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Ya. Dari berbagai macam peristiwa yang sangat banyak. Ya. Nah. Demikian ayat yang ke-67 sampai ke-74. Nah. Baik, kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ai, makna ayat di atas, wadhkuru ma jara lakum ma'a Musa. Ingatlah oleh kalian apa yang kalian alami bersama Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ingatlah. Hina qataltum qatilan, ketika kalian membunuh satu jiwa. Wadara'tum fi ay tadafa'tum wahtalaftum fi qatilih, kemudian kalian saling tuduh-menuduh ya, dan kalian berselisih tentang siapa pembunuhnya. Hatta tafaqamal amru bainakum, sehingga menjadi besar urusan ini di antara kalian karena berselisih tentang siapa pembunuhnya, sehingga menjadi besar urusannya. Laula tabyunallah lakum, laula tabyinallahi lakum yahdutsu bainakum syarrun kabir. Jika bukan karena penjelasan Allah kepada kalian, maka akan terjadi di antara kalian keburukan yang sangat besar. Faqala lakum Musa fi tabyinil qatil, maka kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam berkata kepada kalian tentang penjelasan siapa pembunuhnya. Siapa pembunuhnya? Idbahu baqaratan. Pertama diperintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina. Sembelihlah sapi betina. Wa kana minal wajib al-mubadara ila imtithali amri. Dan mestinya yang wajib adalah mereka segera melaksanakan perintah tersebut, menyembelih sapi betina. Wa adamul i'tirad alaihi. Dan yang wajib adalah tidak protes dengan perintah tersebut, langsung mestinya. Walakinnahum abau ilal i'tirad, tetapi mereka enggan kecuali protes. Mereka enggak mau langsung menyembelih sapi betina tersebut kecuali melalui i'tirad dulu, protes dulu, ya. Nah, ke kanan dan ke kiri dulu. Ya. Tanya lagi, seperti apa sih sapi tersebut? Ya. Berapa sih umurnya? Kemudian apa sih warnanya? Ya. Ini yang bagaimana sih itu? Ya. Terus i'tirad. Mereka enggan kecuali i'tirad, protes, masih ke kanan dan ke kiri terlebih dahulu. Faqulu, sehingga mereka mengatakan, atattakhidhuna huzwa? Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan, wahai Musa? Nah, ini i'tirad, ini protes. Faqala Nabiullah, maka Nabiullah Musa mengatakan, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang jahil. Fa innal jahil huwa alladhi yatakallamu bil kalami alladhi la fa'idata fihi. Karena seorang yang jahil adalah seorang yang berkata dengan ucapan yang tidak ada faedahnya. Jadi mereka menganggap Nabi Musa ini main-main, ya. Ngejek kita, masa suruh nyembelih sapi betina. Baik. Maka Nabi Musa menjawab, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang yang bodoh. Berlindung dari kebodohan. Karena orang yang bodoh adalah orang yang berbicara dengan ucapan yang tidak ada faedahnya. Tapi ini ada faedahnya, karena ini perintah Allah untuk menyembelih sapi betina. Yang nantinya apa? Anggota sapi, anggota badan sapi betina tersebut disuruh dipukulkan ke mayat tadi, dan mayat tadi hidup lagi dan menceritakan siapa pembunuhnya. Wa huwa alladhi yastahzi'u bin-nas. Orang yang bodoh adalah orang yang mengolok-olok manusia, ngejek manusia. Yang ucapannya tidak berfaedah, itu orang bodoh. Wa amal akil, adapun orang yang berakal, fayara anna min akbaril uyub al-muzriyah bid-dini wal aql. Orang yang berakal, dia tahu atau dia melihat bahwasannya aib yang paling besar adalah mengolok-olok agama dan mengolok-olok akal yang sehat. Baik, orang yang berakal dia memandang bahwa aib yang paling besar adalah mengolok-olok agama atau mengolok-olok akal yang sehat, pikiran yang sehat. Istihza'ahu biman huwa adami mislah. Orang yang berakal melihat bahwasanya aib yang paling besar adalah mengolok-olok agama, naam, dan mengolok-olok akal yang sehat, ya. Nah, daripada olok-olokan sesama manusia. Daripada olok-olokan sesama manusia. Wa in kana qad fadula alai, dan jika dia orang yang memiliki kelebihan, keutamaan, fatahdiluhu yaqtadi minhu syukr li rabbih. Maka keutamaannya mengharuskan dia untuk mensyukuri keutamaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia orang yang memiliki kelebihan, keutamaan, mengharuskan dia untuk bersyukur, warahmah li ibadi, dan mengharuskan dia untuk sayang kepada hamba-hamba Allah. Falamma qala lahu Musa dzalik, maka ketika Nabi Musa mengatakan seperti ini, menjelaskan bahwasanya ini bukan elok-olokan, ini bukan ejekan, tapi ini perintah dari Allah, dan seterusnya, alimu anna dzalika sidqun, maka mereka tahu bahwasanya itu adalah benar. Bahwasanya Allah memerintahkan untuk menyembelih baqarah sapi betina. Faqalu, setelah mereka tahu itu benar, mereka berkata, masih ke kanan dan ke kiri lagi, udu'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mohonkanlah kepada Allah untuk kami, ya, agar menjelaskan seperti apa sih hakikat sapi tersebut. Ai masinuha, artinya masinuha, berapa umurnya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun. Kemudian Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sapi betina tersebut adalah sapi yang farid, la faridun, sapi yang tidak tua, ai kabirah, yang tidak tua, wala bikrun, ai saghirah, dan tidak muda. Awanum baina dzalik, tengah-tengah di antara itu. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Ai utruku at-tasydid wa ta'annud, yaitu tinggalkanlah sikap at-tasydid, berlebih-lebihan, ya, Wa ta'annud, dan tinggalkan sifat ta'annud, menyusah-nyusahkan diri. Kerjakan, sudah. Enggak usah banyak bertanya yang seperti apa dan seperti apa. Kerjakan. Utruku tasydid wa ta'annud. Tetapi fa'abau illa ta'annud. Mereka enggan kecuali ingin ta'annud, ingin menyusahkan diri, sehingga harus bertanya berapa umurnya, berapa apa warnanya, ya, yang seperti apa, nah, dan seterusnya. Qala du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kemudian berkata lagi, mohonkanlah kepada kami, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, apa warnanya, agar Allah menjelaskan kepada kami apa warna sapi betina tersebut. Qala innahu yaqulu innaha bakaratun sufra'u faqi'un launuha. Kemudian Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina tersebut adalah sapi yang berwarna kuning, yang murni kuning, ya, tidak ada warna yang lain. Aisyadid, ya, satu sangat kuning. Tasurrun nadhirin, dan menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Min husniha, karena indahnya sapi tersebut. Setelah bertanya tentang warna, masih bertanya tentang yang lainnya. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Mereka berkata, mohonkan kepada Rabbmu untuk kami agar menjelaskan kepada kami seperti apa sih hakikat sapi tersebut, karena sapi betina tersebut masih samar bagi kami. Falam nahtadi illa ma nurid. Falam nahtadi illa ma turid. Dan kami tidak mendapatkan petunjuk kecuali yang engkau inginkan. Wa inna insyaallah la muhtadun. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk tentang sapi yang diinginkan tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun. Kemudian Nabi Musa menjawab, sesungguhnya sapi betina tersebut, sesungguhnya Allah berfirman bahwasanya sapi betina tersebut adalah bakaratun, sapi yang la dhalulun, ay mudhallalatun bil amal. Itu sapi yang tidak dipakai untuk kerja, tidak dipakai untuk membajak sawah. Tuthirul ard bil hirathah, tidak dipakai untuk membajak tanah dalam pertanian. Wala taskil hars, dan tidak dipakai untuk mengairi pertanian, ladang, sawah. Ay laysat bisakiyah, bukan yang mengairi persawahan atau pertanian. Musallamatun minal uyub au minal amal. Sapi betina tersebut adalah sapi yang musallama, yang selamat dari kecacatan, au minal amal, dan selamat dari dipakai kerja. La syiyata fiha, tidak ada syiyah di padanya, yaitu la launa fiha, tidak ada warna padanya, ghair launuhal mausuf al mutaqaddim, kecuali warna yang disifati tersebut, yaitu warna kuning. Tidak ada warna kecuali warna kuning. Qalul ana ji'ta bil haq. Barulah setelah penjelasan ini mereka berkata, al-an, sekarang engkau telah menjelaskan kepada kami hakikat sapi tersebut. Ai bil bayanil wadih, yaitu engkau telah mendatangkan kepada kami penjelasan yang jelas. Wahada min jahlihim, dan ini termasuk daripada bentuk kebodohan mereka. Dari sisi mana? Wa illa faqad ja'ahum bil haq awwal marrah. Karena padahal Nabi Musa telah membawa kebenaran sebelum itu. Nabi Musa mengatakan, sembelihlah sapi betina. Nah, ini kebenaran, mestinya langsung dikerjakan. Nah, tapi mereka harus ke kanan dan ke kiri terlebih dahulu, tanya warnanya, tanya umurnya, tanya ini dan itu. Nah, baru setelah puas apa yang mereka tanyakan, baru mereka mengatakan, al-an ji'ta bil haq, sekarang kau datang dengan membawa kebenaran. Padahal dari awal Nabi Musa sudah membawa kebenaran, yaitu perintah menyembelih sapi betina. Falau annahum i'taradu ayya bakaratin la hasal al-maqsud. Kalau seandainya mereka ketika itu langsung menyembelih sapi betina apa saja, la hasal al-maqsud, maka tercapai tujuan. Yang penting sapi betina. Walakinnahum syaddadu bikasratil as'ilah. Akan tetapi mereka menyusahkan diri dengan banyak bertanya. Apa berapa umurnya, berapa warnanya, apa warnanya, dan seterusnya. Wasyaddadallahu alaihi, maka Allah pun menyusahkan mereka. Karena mereka sendiri yang banyak bertanya. Maka Allah pun menyusahkan mereka, harus yang umur sekian, tidak tua, tidak muda. Ketika tanya warna, harus warna yang kuning murni. Harus yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, tidak pernah dipakai untuk kerja, dan seterusnya. Enggak cacat dan lain-lain. Maka syaddadallahu alaihim, Allah pun menyusahkan mereka. Walau lam yakulu insyaallah lam yahtadu aidun ilaiha. Dan juga jika mereka tidak mengatakan insyaallah, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk terhadap sapi tersebut. Tapi mereka masih mengatakan insyaallah, wa inna insyaallah lamuhtadun. Fadzabahuha, kemudian akhirnya mereka menyembelih sapi betina tersebut. Ai al-baqarah allati wasifat bi tilka sifat, yaitu sapi betina yang disifati dengan sifat-sifat tersebut di atas. Umurnya, warnanya dan seterusnya. Wa makada yaf'alun, wa makadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak mengerjakannya. Bisababi ta'annud allati jaru minhum, karena sebab ta'annud, sifat berlebih-lebihan, menyusahkan diri, ya. Nah, yang ada pada mereka. Nah, karena sebab itu, nah, hampir saja mereka tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Falamadzabahuha, kemudian ketika Allah Subhanahu, ketika mereka menyembelih sapi betina tersebut, qulna lahum, kami katakan kepada mereka, idribul qatila bi ba'dihha, pukullah mayit itu dengan sebagian anggota badan sapi betina. Ai bi udwin minha, dengan sebagian anggota sapi betina tersebut. Imma mu'ayyan ay udwun minha, imma anggota badan yang tertentu, aw ay udwun minha, atau anggota badan sapi betina apa saja, kakinya atau badannya atau yang lainnya. Nah, falaisa fi ta'yinihi faidah, dalam ta'yin dipukul dengan anggota yang mana itu enggak ada faedahnya. Fadarabuhu bi ba'dihha, kemudian dipukullah mayit tersebut dengan anggota badan sapi betina tadi. Fa ahyahullah, maka Allah menghidupkan mayit tadi. Allah hidupkan orang yang sudah mati tadi tersebut. Fa akhraja ma kanu yaktumun, Allah singkap apa yang mereka sembunyikan. Fakhbaru bi qatilihi, dan mayit tersebut yang hidup lagi memberitakan siapa pembunuhnya. Nah, wa kana fi ihya'ihi wa hum yashahidun ma yadullu ala ihya'i lahil mauta la'allakum ta'qilun fatanzajiruna an amma yadurrukum. Nah, dan pada peristiwa hidupnya kembali mayit tersebut dan mereka menyaksikan langsung, ini menunjukkan na'am bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan al-mauta, mampu menghidupkan untuk menghidupkan orang yang mati atau orang yang telah mati. Nah, dan peristiwa ini, hidupnya orang yang mati Allah hidupkan kembali, na'am, ini la'allakum ta'qilun. Kemudian disaksikan oleh Bani Israel, Allah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum ta'qilun, agar mereka ta'qilun, agar mereka mengerti, agar mereka faham, agar mereka tahu. Fatanzajiruna amma yadurukum, sehingga mereka akan menjauh dari perkara yang berbahaya bagi mereka. Nah, akan tetapi yang terjadi lain. Nah, ayat selanjutnya mengatakan apa? Summa qasat qulubukum, kemudian keras lagi hati-hati mereka. Fahiya kal hijarah. Nah, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah, bahkan hati mereka seperti batu, au asyadu qaswa, atau lebih keras daripada batu. Nah, taib, penjelasan tentang kerasnya hati mereka kembali itu ayat yang ke-74, yaitu ayat yang terakhir. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang, karena penjelasannya panjang, ya. Penjelasannya panjang dan tidak cukup waktunya. Nah, sehingga kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf, benarnya dari Allah, sedangkan salah dan kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.